sing atus tak tuntuang, tak tuntuang di Senen ni ambek makku tak tuntuang, tak tuntuang lek aku ga atus tak tuntuang, tak tuntuang aku ga oleh sangu. Tak tuntuang di Senen ni ambek makku.